Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Aqab karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah Al-Hadith Al-Thalith wa Sab'un wal Mi'atan. Hadis yang ke-273. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sasdatan ba'dama yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bisanadin dhaif. Dari sahabat yang mulia Tsauban, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, setiap kelupaan yang terjadi dalam sholat ada dua sujud sahwinya setelah salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Nah, ikhtilaf ulama fi darajatil hadis. Minhum man da'afahu li'anna fi isnadihi Ismail ibn Ayyash li'anna fi isnadihi Ismail ibn Ayyash qala al-Baihaqi laisa bil qawi. Wa fi isnadi aidan Zuhair ibnu Salim al-Ansi. Qala ad-Darqutni munkarul hadis. Nah, di antara ulama ada yang mentaifkannya, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ismail ibnu Ayyash al Baihaqi mengatakan dia tidak kuat, dan di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Zuhair ibnu Salim al Ansi, riayat al Ansi. Ad-Darqutni mengatakan dia itu mungkarul hadis. Wa minhum man hassanahu. Al-Syaikh Al-Albani fi Sahih Al-Jami. Di antara ulama juga ada yang menghasankannya. Di antaranya ialah Syekh Al-Albani dalam Syekh Al-Jam. Wa bihi qala Al-Bassam rahimahullah. Ini juga merupakan pendapat Syekh Al-Bassam rahimahullah. Nah, wa ala tahsinihi wa ala tahsinihi ayu qala al-awwal ayu syahwin yaqa'u fi shalah bi asbabiha bi asbabihi nam ayu syahwin yaqa'u fi shalah bi asbabihi fa innahu yujibu sujudah sahwi. Apapun kelupaan yang terjadi dalam sholat dengan sebab-sebabnya, maka mewajibkan untuk sujud sahwi. Wabihi qala jumhur ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wasani هذا الحديث من أدلة ما يرى أن سجود السهو بعد السلام وهم الحنفية Yang kedua, hadis ini merupakan salah satu dalil pihak yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu setelah salam. Dan mereka itu ialah madhab Hanafi. Mereka itu ialah pengikut madhab Hanafi. Wallahu ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis ar-rabi' wa sab'un wal mi'atan. Hadis yang ke-274. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, sajadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat wa qabismi rabbikal ladzi khalaq, rawahu Muslim. Kami pernah sujud tilawah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca idza sama'un syaqqat dan membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula, qala An-Nawawi rahimahullah, ajma' al-ulama ala ithbati sujud at-tilawah. Ajma' al-ulama ala isbati sujud tilawah. Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala mengatakan bahwasanya para ulama ijma sujud tilawah itu disyariatkan. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Ikhtalaf al-ulama fi hukmi sujudi tilawah. Ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud tilawah. Jumhur ulama yarauna annahu sunnah. Jumhur ulama yarauna annahu sunnah. Wa yara Abu Hanifah wujubahu. Wa yara Abu Hanifata wujubahu. Jumhur ulama berpendapat sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib. Warajih qawlul jumhur. Li anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sajada marotan watarokahu uhra. Wanabahan nasa ala adami wujubi. Wanabahan nasa ala adami wujubi. Yang rajih ialah pendapat jumhur. Karena Umar radhiyallahu ta'ala an. Naam, ketika membaca ayat tadi, kadang sujud, sekali lain tidak sujud. Kemudian mengingatkan umat manusia bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Al-fa'idah itu as-salisah. Sujud tilawah bihaqqil qari wal mustami. Dunas sami alladhi lam yaqsud al-istima. Dunas sami alladhi lam yaqsud al-istima. Sujud tilawah bihaqqil qari wal mustami duna as-sami'i alladhi lam yaqsud al-istima'. Wa inda al-hanafiyah tajib ala kulli sami'. Wa indal Hanafiyah tajibu ala kulli sami'. Sujud tilawah itu dilakukan oleh orang yang membaca ayat sajda dan orang yang sengaja mendengarnya. Ya, sengaja mendengarkannya. Itu namanya mustami', sengaja apa ini? Mendengarkannya. Bukan orang yang mendengar tapi enggak sengaja mendengarkannya. Jadi mustami' sama sami' itu lain. Kalau mustami' dia sengaja mendengar bacaan orang itu, ya. Nah, mentasmiknya. Kalau yang sami' itu enggak punya niatan mendengar tapi suara yang baca dari keras sampai terdengar, sehingga dia tidak disyariatkan sujud sahwi. Namun menurut madzhab Hanafi, semua yang mendengar baik mustami' atau yang sami' wajib sujud tilawah. Karena memang madzhab Hanafi berpendapat wajibnya sujud apa ini? Tilawah. Al-fa'idah tau? Arabiyah. Al-hadith dalla ala sajdatay idha as-sama'u shaqqat wa ikra fi sajdati tilaw. Al-hadith dalla ala sajdatay idha as-sama'u shaqqat wa ikra fi sajdati at-tilawah. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat idza sama'u shaqqat dan ikra bismi rabbika alladzi khalaq termasuk ayat sajdah. Nah. Dan termasuk yang disyariatkan untuk sujud tilawah. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-haditsul khamis wa sab'un wal mi'atan. Hadis yang ke-275. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, "Shadiq laisat min azaimis sujud wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha." Rawahu al-Bukhari. Naam. Ayat sad tidak termasuk yang diharuskan sujud. Namun sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca ayat itu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Fih fawaid. Al-faidatul ula, sad laisat mimma wurida amrun fi sujudi fiha. Nah, ayat sad tidak termasuk dari ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah padanya. Wasajadaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam iqtidaan bi Dawud alaihi salam. Syukran lillahi. Jadi surat sad ini tidak termasuk ayat sajdah yang diperintahkan untuk sujud tilawah padanya. Nabi SAW sujud karena meneladani Abu Dawud, meneladani Nabi Dawud alaihissalam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan sujud apa ini? Tilawah. Tapi sujud apa? Syukur. Nah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Al-faidatu ats-tsaniyah. Al-Mashhur fi madhhabi al-Imam Asy-Syafi'i. Ada musujud biha fi shalah. Yang masyhur menurut mazhab Syafi'i bahwasanya tidak sujud ketika membaca ayat shad atau surat shad dalam sholat. Lianna sujud syukri la yusra'u fi dakhili sholat. Karena sujud syukur tidak disyariatkan dilakukan ketika sholat. Nah, jadi tidak disyariatkan untuk sujud syukur ketika membaca surat shad dalam sholat, ya. Nah, karena sujud syukur tidak disyariatkan ketika sedang sholat. Tapi kalau di luar sholat, nah, sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di luar sholat. Al-fa'idatu as-salisah, ikhtalafal ulama fi man sajada fiha fi sholat, hal tubtilu sholat amla. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sujud ketika membaca surat shad di dalam sholatnya, apakah membatalkan sholatnya atau tidak? Nah, yang kedua kita tahu bahwasanya itu enggak disyariatkan, ya, dilakukan ketika sedang apa ini? Sholat. Kalau ada yang kemudian sujud setelah membaca surat shad sebagai tanda syukur dan dilakukan di dalam sholatnya, apakah membatalkan sholatnya atau tidak? Ini diperselisihkan. Al-Mashhur min madhab al-Imam Ahmad. Anas sujud li ajli sajdati shad yubtilu shalah. Al-Mashhur min madhab al-Imam Ahmad. Anas sujuda li ajli sajdati shad yubtilu shalata. Waqilah la tubtilu biha shalah. Yang masyhur dari madhab Imam Ahmad bahwasanya sujud dengan sebab membaca surat shad bisa membatalkan sholat. Ada juga yang berpendapat tidak membatalkan sholat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahutaala. as-sahih anna sajdata as-sad la tubtilu shalah. Anna sajdata as-sad la tubtilu shalah. Li anna sababaha al-qira'ah. Li anna sababaha al-qira'atu al-muta'alliqatu bis-salati. Li anna sababaha al-qira'atu al-muta'alliqatu bis-salati. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang benar sujud dengan sebab membaca surat shad dalam sholat tidak membatalkan sholat. Karena sebab sujudnya itu ialah membaca ayat yang masih terkait dengan apa ini? Sholatnya itu sendiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.